Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan daras pelajaran kita mengambil faedah dari pembahasan Kutaib Al-Wajibat. Sebelumnya sekedar ngasih tahu, di SMA 3 di masjidnya setiap Ahad pagi jam 7 sampai jam 8 kita ada pelajaran Juz Amma. Silahkan yang mau ikut setiap Ahad pagi jam 7 sampai jam 8 di SMA 3. Kita masuk pembahasan yang kita sedang bahas ikhwani fillah. Kita sedang pada pembahasan tentang syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat agar kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan menjadi kalimat yang nafi'ah, kalimat yang bermanfaat. Kita telah sampaikan yang pertama, yaitu syarat yang pertama ikhwan, al-ilmu. Yang kedua, al-yakin. Yang ketiga, al-ikhlas. Yang keempat, as-sidqu. Yang kelima, al-mahabbah. Kemarin, al-mahabbah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang al-mahabbah ini ada empat hal yang berkaitan dengan pembahasan al-mahabbah yang harus kita ketahui dan kita fahami sehingga tidak akan salah di dalam menerapkan tentang mahabbah ini. Apa empat jenis mahabbah itu, ikhwan? Yang pertama apa? Jadi mahabbatullah. Yang kedua, al-mahabbatu ma yuhibbuhullah. Yang ketiga, al-mahabbatu lillah wa fillah. Yang keempat, al-mahabbatu ma'allah. Mahabbah yang terlarang yang mana? Ya, al-mahabbah ma'allah itu mahabbah syirkiyah, mahabbah yang merupakan bentuk kesyirikan. Dia mencintai selain Allah sebagaimana dia cintai Allah SWT, atau kecintaan kepada selain Allah bersama kecintaan dia kepada Allah SWT. Ini mahabbah ubudiyah, mahabbah yang sifatnya adalah penghambaan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan yang terjadi jarang sekali yang berkaitan dengan syirik rububiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah jarang sekali. Berkeyakinan ada pencipta selain Allah jarang. Berkeyakinan ada sang pemelihara alam sebagaimana Allah jarang. Sampai orang-orang musyrik pun menjadi musyrikin Quraisy, mereka dalam hal rububiyah Allah, keyakinan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, Allah sang pencipta, Allah sang pemelihara, Allah sang pemberi rezeki, mereka semuanya nisbatkan kepada Allah. Alias secara global orang-orang musyrik memiliki keyakinan yang benar tentang rububiyah Allah. Akan tapi kenapa orang musyrik ini mereka dikatakan musyrik? Karena mereka tidak mengesakan Allah dalam hal uluhiyah, ini dalam hal penghambaan kepada Allah SWT. Di antara jenis kesyirikan yang sering sekali terjadi adalah syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Ketika Allah mengungkapkan ayat, in kunna la fi dhalali mubin. Tallahi in kunna la fi dhalali mubin. Demi Allah, benar-benar kami berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ini ungkapan ahlu nar ketika dia telah di neraka, dia mengucapkan itu ungkapan diantaranya, tallahi demi Allah, in kunna la fi dhalali mubin, benar-benar kami berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Apa perbuatan yang mereka akui sebagai bentuk kesesatan yang sangat nyata? If nusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian, wahai para sesembahan-sesembahan, birabbil alamin, dengan Allah Rabbul Alamin. Pertanyaannya, menyamakan dalam bentuk yang bagaimana sehingga mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata? Para ulama menjelaskan, menyamakan dengan maksudkan nusawwikum, yaitu fil mahabbah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara mahabbah, dalam perkara mahabbah. Sehingga dalam perkara ini ada mahabbah yang syirkiyah, ada mahabbah yang muharramah. Mahabbah yang syirkiyah dan mahabbah yang muharramah. Kecintaan syirik adalah mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencintai Allah. Maka ini kecintaan syirik. Sehingga pembelaannya pun sebagaimana pembelaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang lebih. Allah Subhanahu wa taala dicaci maki, Allah Subhanahu wa taala dihina, diumpat-umpat orang, enggak reaksi. Enggak begitu ada reaksi. Begitu kuburan diusik, keluar semua kekuatannya itu. Perkataannya, dia mengerahkan kekuatan, siap membela, siap berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya sekalipun. Apa yang diusik? Kuburan. Kecintaannya dahsyat, luar biasa. Seperti kecintaannya kepada Allah, atau bahkan lebih dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, ini adalah syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Adapun syirkul muharramah, mahabbah yang muharramah, kecintaan yang muharramah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang mendahulukan selain Allah dibandingkan kepentingan Allah dan Rasulnya, atau kecintaan yang mengantarkan kepada sikap meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba, atau melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan selain Allah dibandingkan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ini sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apabila bapak-bapak kalian, bapak kalian itu bapak kesana, ya bapak, ya kakek, ya nenek moyang, terus kesana ke atas, aba, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, anak ke bawah, ya anak, ya cucu, ya cicit, ya terus ke bawah, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, saudara samping, atas bawah, samping atas bawah. Kemudian wa ashiratu wa aswajukum, dan istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian. Kemudian wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakin taradaw wa masakin taradawnaha, dan tempat tinggal yang lebih kalian cintai, lebih kalian ridhoi. Apabila apa dan siapa ini ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin sabili, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, lebih kalian cintai dibandingkan dengan Rasulullah, lebih kalian cintai dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, silahkan kalian tunggu, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan perkaranya, yaitu azabnya. Ikhwan fillah, asal keimanan atau asal tuntutan iman adalah mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya dalam segala perkara. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil atas nama iman. Ada apa di balik panggilan Allah atas nama iman itu, ikhwan? Satu, panggilan Allah atas nama iman itu menunjukkan pemuliaan Allah kepada pemilik iman. Kenapa? Karena iman ini adalah pemberian Allah yang khusus, nikmat Allah yang khusus, yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti dina illa man ahab. Allah memberikan dunia itu kepada siapapun, baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah tidak cintai, baik yang Allah cintai atau yang Allah benci. Sebagaimana Allah berikan harta baik kepada yang bertakwa, yang mukmin, yang muslim, yang saleh, yang wara, Allah berikan pula harta kepada orang yang kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat. Demikian pula jabatan, pangkat, kedudukan, istri, anak, dan seterusnya. Dunia Allah berikan kepada siapapun dari kalangan para hamba Allah, baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Akan tapi agama tidak Allah berikan kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Agama tidak Allah berikan kecuali kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Wala yu'ti dina illa man ahab. Yang kedua, panggilan iman, ikhwan, berkaitan dengan sifat seorang mukmin. Kenapa Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang mukmin itu sifatnya dia akan sami'na wa ata'na. Kalau dipanggil itu tidak seperti binatang yang tidak faham, yang tidak mendatangi, yang tidak kemudian mentaati. Mereka ini la yaqilun, la yafqahun. Tapi orang mukmin dengan imannya itu, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan ajaran-ajaran Allah, enggak ada perkataan lain kecuali sami'na wa ata'na. Enggak ada yang lain lagi. Sehingga ketika Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, karena sifatul mukminin itu ketika dipanggil oleh Allah sami'na wa ata'na. Gak ada bantah-bantahan, gak ada ngeyel-ngeyel, gak ada protes-protes, gak ada ini sikap membangkang, itu asli sifat orang mukmin seperti itu. Maka untuk melihat masya Allah bagaimana ketika turun ayat tahrimul khamr, pengharaman khamr di Indonesia ini ikhwan, yang asalnya 90 sekian persen itu muslim, sekarang gak tahu berapa persen, 85 katakanlah, 80 lah, 85 muslim. Kira-kira kalau negara ini akan menerapkan khamr, narkoba, pokoknya jenisnya itu haram, total ditinggalkan, diberantas, kira-kira sulit atau gampang? Sulit atau gampang? Hah? Ikhwan? Hah? Sangat sulit. Sangat sulit. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang tahrimul khamr, Nabi tidak perlu ada rapat besar MPR, DPR. Nabi tidak perlu mengeluarkan atau menerjunkan berpeleton-peleton pasukan untuk mengawal aturan tahrimul khamr, enggak perlu. Cukup Nabi mengutus satu orang keliling ke penduduk Madinah, cukup menyampaikan ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat, maka tidak ada telinga seorang mukmin yang mendengar kecuali mereka kemudian tumpahkan semua botol-botol khamr tanpa menghitung kerugiannya berapa. Bahkan orang yang gelas khamr sedang menempel di bibirnya, maka kelezatan iman lebih kuat dibandingkan dengan kelezatan syahwat khamr. Dibuang. Itu apabila iman telah merasuk di dalam hatinya seorang ikhwati fillah. Sehingga seorang mukmin berkaitan dengan sifatnya sami'na wa ta'na, dan iman akan apabila telah mewarnai hatinya akan merasakan lezatnya memenuhi tuntutan iman. Ini dibalik panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seorang mukmin tidak akan mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam segala perkara dia tidak akan lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Termasuk diantaranya ikhwan, dalam masalah mahabbah, seorang mukmin tentunya akan mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan apabila dia mendahulukan apa dan siapa dibandingkan Allah dan Rasulnya, ini perbuatan kefasikan. Maka Allah katakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Fasik makna bahasanya al-khuruj anit ta'ah. Setiap yang keluar dari ketaatan kepada Allah namanya fasik. Sehingga fasik ini ada yang telah kafir, ada bisa yang bermakna kafir, ada yang bermakna dia adalah masih muslim tapi muslim yang fasik. Muslim yang fasik artinya belum kafir. Ada fasik yang telah mengeluarkan dari Islam, ada fasik yang belum mengeluarkan dari Islam. Ikhwatibillah, sehingga para ulama kita menjelaskan mahabbah ini walaupun letaknya di sini memang, akan tapi di sana ada alamat, ada alamat-alamat yang menunjukkan dia orang-orang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Alamat yang pertama yang menunjukkan seorang dia memiliki mahabbah, memiliki mahabbatullah, yang pertama dia tidak akan mendahului Allah dan Rasulnya. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, dia tidak mendahului Allah dan Rasulnya karena dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai itu ikhwan akan mendahulukan apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Dan itu kelezatan bagi dia. Orang yang mencintai itu dengan sukarela, dengan lapang dada, dia akan mendahulukan apa yang menjadi tuntutan sang kekasih. Sekarang kalangan makhluk aja ikhwan, orang tua yang sangat mencintai anak, itu orang tua akan selalu mendahulukan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak. Dia menahan diri dari apa yang dia suka demi sang anak. Ini diantaranya tumbuh dari kecintaan orang tua kepada anak. Sifat kecintaan itu suka mengutamakan, suka mendahulukan orang yang dia cintai. Kecintaan hamba kepada Allah SWT menuntut dia mendahulukan segala-galanya Allah dan Rasulnya di atas yang lainnya. Ikhwan billah, Allah SWT menyebutkan mendahulukan selain Allah itu hakikatnya ada unsur menyekutukan Allah dengan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin. Apakah Anda tidak memperhatikan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilah, sehingga dia menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya? Diterangkan para ulama kita ikhwan, semua bentuk maksiat sesungguhnya adalah mendahulukan hawa nafsu. Semua jenis bentuk kemaksiatan itu dia mendahulukan hawa nafsu. Hanya mengutamakan hawa nafsu itu ada yang sudah sampai tingkat syirik, ada yang belum sampai tingkat syirkun akbar. Tetapi ada jenis, ada nau', ada unsur yaitu mendahulukan hawa nafsu sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu posnya kekafiran. Ini pos yang bisa mengantarkan kepada kekafiran. Dan karena maksiat itu adalah mendahulukan hawa nafsu. Ini yang pertama. Ciri orang yang mereka mencintai Allah, dia akan selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya, dan dia akan mengesampingkan segalanya selain Allah dan Rasulnya, mengutamakan Allah dan Rasulnya. Sahabat sudah teruji dalam perkara ini. Di awal-awal keimanan para sahabat, kecintaannya kepada Allah dengan iman yang dia miliki, maka tidak bisa dilepaskan sekedar dengan cambukan, sekedar dengan diseret di padang pasir, atau dengan ancaman untuk dideportasi, atau bahkan diancam untuk dibunuh. Maka segala ancaman ini tidak bisa mengalahkan lezatnya iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Pada peristiwa hijrah merupakan bukti yang sangat nyata bagaimana kecintaan para sahabat kepada Allah, mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan tanah airnya, hartanya, keluarganya, sehingga rela untuk ditinggal. Bukan dalam rangka transmigrasi. Transmigrasi itu meninggalkan tempat dari Jawa, keluar Jawa untuk mendapatkan tanah yang lebih luas, pekerjaan yang lebih mapan. Di sini nganggur-nganggur, kemudian pergi keluar Jawa, mending nanti bisa buka lahan, ada dia mendapatkan sesuatu yang lebih diharapkan. Hijrah bukan dalam rangka itu. Bahkan meninggalkan tanah air, meninggalkan sawah, meninggalkan ladang, meninggalkan kebun, meninggalkan perdagangan, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta yang dia telah kumpulkan sekalipun, demi Allah dan demi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti yang betul tulus kecintaan kepada Allah. Akan tapi masya Allah, tega-teganya orang-orang Syiah mengatakan para sahabat rakus, ambisius, demi kekuasaan, demi jabatan, mereka murtad. Masya Allah, kalau hanya mementingkan harta, jabatan, kekuasaan itu, ngapain dulu di Mekah itu bela-bela Nabi yang isinya rekosotok, disiksa, diusir, diumpat, dicaci maki, untuk apa? Kalau kemudian hanya ingin murtad, mendapatkan kekuasaan, jabatan, harta, ini kejinya Syiah diantaranya. Yang kedua, ciri yang kedua, orang yang mereka betul-betul memiliki mahabbah, dia akan ittiba'ur rasul, dia akan mengikuti ar-rasul, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menerangkan tentang ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ini adalah ayatul imtihan, ayat yang merupakan ujian bagi orang yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatul imtihan. Ada orang mengatakan, ya Rasulullah, kami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turunlah ayat Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, buktikan cinta Anda. Dengan apa? Dengan mengittiba kepada Nabi. Maka para ulama ikhwan mengatakan, orang-orang sufi yang mereka bilang cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, kemudian enggak ada bukti ittiba. Tidak ada bukti ittiba. Maka mereka zindiq, zindiq. Man abadallaha bil hubbi wahda fawa zindiq. Para ulama, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta semata, maka dia zindiq. Zindiq itu adalah munafik berat. Kalau betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu dia akan ittiba. Tentu akan ittiba. Bahkan yang ada pada sufi, ajaran Rasulullah, risalah ini enggak kepake, buang, karena dia telah mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhbarani qalbi an rabbi, hatiku telah menghabarkan kepadaku, yang hatiku mendapatkan kabar langsung dari Allah Rabbku. Sehingga mereka ketika mengejek kepada kaum muslimin, ahlu sunnah, ahlul hadith, yang memegangi tentang sunnah Nabi, Anda mendapatkan ilmu minal mayit ilal mayit, dari mayit ke mayit. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan an Rasulillah SAW. Fulan siapa? Oh, sudah jadi mayit, sudah dikubur mati tahun sekian. Fulan lagi siapa? Oh, sudah jadi mayit mati tahun sekian. Sampai Rasulullah sudah mati tahun sekian. Oh, kamu mengambil ilmu minal mayit ilal mayit, dari mayit ke mayit. Sedangkan kami mengambil ilmu minal hayyil ladzi la yamut, dari zat yang hidup yang tidak pernah mengalami mati. Maksudnya ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kekafiran. Sikap yang demikian kekafiran. Dalam perkara ini wajib mengambil syariah yang diajarkan oleh Nabi. Tidak sebagaimana kemudian dia nisbatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia tahu ilmu itu langsung dari Allah? Dari iblis atau dari Allah? Dari jin atau dari Allah? Ke kuburan nanti dapat wangsit, dapat ada suara-suara gaib. Semalam saya dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah atau dari jin? yang kamu dipelekoto sama jin, ditipu, enggak faham dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan nabi palsu di zaman nabi itu, dia tunjukkan pasukan berkuda putih-putih, dia tunjukkan sama manusia, ini saya punya pasukan malaikat. Padahal mereka adalah jin yang membantu dirinya. Maka tidak akan tertipu kecuali orang yang jahil minal juhala terhadap syariat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sudah tertanam akidah wali itu ikhwan, oh dihapusi tok isinya itu. Hakim, kok mboten ketinggal lo Jumatan yo le. Pak Kiai mau Jumatan ini yang Mekah. Langsung mulih Mekah. Jumatan di Mekah itu jam berapa ikhwan? Jumatan di sini jam 12 itu di Mekah itu jam berapa? Hah? Jam berapa di Mekah? Ya kira-kira jam 8, terlepas berapa jam? 4 jam. Sekitar itu. 4 atau 5 sekitar itu. Terpos segitu. Enggak ada jam 8 di Mekah Jumatan di mana, enggak ada. Dihapus segitu ya manut karena sudah tertanam akidah wali. Kemudian sang wali yang dikatakan sang wali ini walaupun dia mendem, minum khamr, kemudian berzina, itu enggak mau mengatakan sesat, itu enggak mau. Gak mau mengatakan itu dia melakukan kesalahan, gak mau. Karena tidak boleh menilai wali kecuali sudah jadi wali. Ini sesatnya yang luar biasa. Maka antum kualat kalau sampai ngomentari wali-wali itu, walaupun dia betul-betul sesat, sesesat-sesatnya, pikirannya sesat, perbuatannya sesat, antum kemudian komentari karena dia wali, antum akan dibilang kualat. Ini rusaknya kalau sudah tertanam akidah wali, sehingga syariat itu enggak akan kepake lagi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ittiba itu syarat mutlak untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat kepada Rasul maka kamu mendapatkan hidayah. Kamu di atas hidayah. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak mau taat kepada Rasul, pemahaman sebaliknya, kalau dia tidak mau taat kepada Rasul maka dia sesat dari jalan yang benar. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mereka taat kepadaku dia masuk surga, yang tidak taat kepadaku dia telah enggan untuk masuk surga, alias dia memilih masuk neraka. Khotibillah, ittiba ini ulama menyebutkan ada 6 perkara yang perlu difahami berkaitan dengan masalah ittiba. Orang tidak dikatakan ittiba kecuali mencocoki dalam 6 perkara ini. Orang tidak dikatakan ittiba kecuali mencocoki dalam 6 perkara ini. Satu, berkaitan dengan sebab. Ittiba itu sikap beragama mengikuti Rasul. Orang tidak dikatakan ittiba kecuali mencocoki dalam 6 perkara. Satu, apa tadi? Sebab. Kok kamu malam ini sholat 27 rakaat? Oh iya, karena sebabnya ini adalah hari atau malam weton saya. Tahu enggak? Hari kelahiran saya. Malam wetonnya itu, kemudian dengan sebab wetonnya itu dia sholat 27 rakaat. Ini namanya sebabnya enggak benar. Dia melakukan ibadah dengan sebab yang tidak ada alasannya yang benar. Maka dia tidak ittiba. Kok kamu sholat 11 rakaat? Iya, karena ini sholat tahajud, sholat malam. Nabi melakukan, maka dia ittiba. Sebabnya adalah karena Nabi melakukan perbuatan itu. Yang kedua, jenisnya sesuai dalam hal jenis. Dia korban yang disembelih itu ayam. Saya Idul Adha tahun ini menyembelih 1000 ekor ayam. Jenisnya tidak yang dibenarkan oleh Nabi, maka dia tidak ittiba. Ittiba itu mengikuti jenisnya seperti yang diajarkan Nabi, yaitu bahimatul an'am, kerbau atau sapi atau unta. Ini sekitar itu, kambing. Adapun menyembelih ayam, walaupun 1000 ayam, maka tidak dikatakan dia telah benar, alias dia tidak ittiba. Yang ketiga berkaitan dengan ukuran. Ukuran jumlahnya. Kamu sholatnya kok mempeng sekali. Ya, sholat subuh ini supaya badannya hangat panas, maka saya buat 10 rakaat. Ini namanya ukurannya enggak benar. Walaupun dia diwarni motifnya itu semangat bertakarrub kepada Allah, dia telah tidak ittiba karena ukurannya enggak benar. Yang keempat, waktu. Yang keempat, waktu. Haji dilakukan pada bulan Muharram. Enggak bisa. Waktunya enggak pas, maka dia dikatakan tidak ittiba. Yang kelima berkaitan dengan ini tempat haji di kuburan Sunan Ampel. Tawafnya, kemudian wukufnya di Pasar Turi, tawafnya di kuburan Sunan Ampel. Ini enggak ada. Ini enggak nyocoki dengan apa yang diajarkan Nabi. Sebab kemudian ukuran, jenis, ukuran, waktu, tempat, apalagi kaifiat, tata cara. Yang keenam, tata cara wudunya. Oh, kalau saya wudunya spesial. Apa? Pertama, kaki dulu bersihkan, gosok sampai resik. Setelah itu kepala. Setelah itu baru kumur-kumur. Sehingga tidak seperti yang di kaifiatnya, tidak seperti yang dituntunkan Nabi. Maka ini dikatakan tidak ittiba. Maka dikatakan ittiba apabila dia mencocoki dalam 6 perkara. Dan untuk ittiba ini, ikhwan, ada penghalang-penghalangnya. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan akan datang. Bismillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.